Bangkit dan melawan adalah moto dari Forza. Hidup pasukan Forza. Luar biasa. Di acara halal bihalal yang digelar pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016. Gedung Mulyo Sukolilo bergoyang. Biar pasukan Forza berjoget co. Ada Ramayana, ada Merpati Syuting. Gary Mahesa. Du Pala. Selamat siang Forza. Kita goyang lagi Mas Bos. Bareng New Pala. Thank you. redup dan tiada bersinar. Ku dengar alunan lagu berserandung rindu. Terima kasih.